itu. Gimana tadi videonya? Suka nggak? Kalau suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oh ya, share juga ya ke teman-teman kalian biar kita bisa sholawat bareng-bareng. Semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.